Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم امين. Berlanjut ke ayat 25 dalam surat Al-Baqarah tafsir As-Sa'di halaman ke 103 insyaallah. Ya, tamam. Kita insyaallah hari ini akan mengkaji satu ayat dari surat Al-Baqarah tersebut. Ayat ke-25 halaman 103 dalam tafsir As-Sa'di. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarah rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan satu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi di sini surga-surga jamak. Setiap mereka diberi, ini nomor dua, rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-25. InsyaAllah kita baca dulu tafsir ayatnya yang As-Sa'di ini, kemudian insyaAllah akan kita bahas ayat ini kata per kata insyaallah taala. Tafsir ayat ke-25. Setelah Allah menyebutkan tentang balasan orang-orang kafir, yaitu ayat-ayat sebelumnya, balasan terhadap orang-orang kafir yang berupa neraka yang telah disediakan pada mereka, yang mana neraka tersebut bahan bakarnya adalah batu, dan dikatakan oleh sebagian ulama adalah batu belerang, dan juga annas, manusia. Setelah Allah menyebutkan itu semua, dia menyebutkan juga balasan orang-orang beriman yang selalu mengerjakan amal-amal soleh. Ini adalah suatu metode Allah Ta'ala dalam kitabnya, yaitu dia menyatukan antara harapan dan ancaman. Berarti menyandingkan setelah ayat ancaman, kemudian ada ayat harapan, agar seorang hamba itu optimis, tidak hanya pesimis dengan adanya ancaman-ancaman. Mengharap, khawatir dan takut. Jadi tercampur semua itu dalam jiwa hamba. Tidak sekadar optimis atau hanya sekadar mengharap saja, melainkan harus khawatir. Karena kalau seorang mengharap saja tanpa ada rasa khawatir, itu ditakutkan dia akan meremehkan beragam perbuatan dosa, sebagaimana sebagian kaum sufiyah yang mereka hanya mengandalkan rahmat Allah. Maksudnya mereka selalu berhujjah dengan rahmat Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Ya, dan juga sebagian kaum sufiyah juga ada yang berhujjah pada takdir Allah atas perbuatan-perbuatan dosa. Yaitu ketika seseorang dari mereka berbuat dosa, mereka akan berkata, oh ini sudah takdir Allah, saya berdosa. Itu, jadi itu salah. Dan juga tidak seperti kalangan murjiah, yang mana mereka terlalu longgar dalam hal ancaman dan kekhawatiran, sehingga mereka hanya memperluas bab atau pintu harapan dan juga optimisme. Itu murjiah. Itu murjiah. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya keimanan tiap muslim itu setara. keimanan setiap muslim itu setara keimanan sahabat yang paling teradil dari sahabat itu dengan orang yang fasik di zaman sekarang itu sama. Nah, ini berarti murji'ah, apa fikrah atau salah satu pembelajaran atau doktrin dari murji'ah. Karena murji'ah juga dari kata roja. Roja artinya mengharap, ya sangat mengharap. Oke. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penyeimbang antara kekhawatiran, takut dan juga optimisme dan pengharapan, Allah berfirman, "Wabasyir," dan sampaikanlah berita gembira. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas tentang lafal basyara. Yakni, wahai Rasul dan siapapun yang berada di dalam posisimu sebagai penyeru, yaitu para dai, wabashiril ladzina amanu, dan bashir, berikanlah, beritakanlah kabar gembira wahai Rasul dan juga para dai, alladzina amanu, kepada mereka yang beriman. Ya, beriman dengan hati mereka. Wa amilus solihat, dan berbuat baik dengan anggota tubuh mereka, termasuk di sini lisan dan lain-lain. Maka mereka membenarkan, atau maksudnya membuktikan benarnya keimanan mereka dengan tindakan nyata dari perbuatan-perbuatan baik mereka. Jadi tidak sekadar melafalkan keimanan. Tidak seperti misalnya murji'ah. Tidak seperti murji'ah yang mana mereka mengatakan bahwasanya amalan itu tidak termasuk dalam bab iman. Amalan tidak termasuk dalam bab iman. Jadi makanya seseorang yang beramal atau tidak beramal itu sama imannya, itu yang dikatakan oleh murji'ah. Perbuatan-perbuatan baik disifati dengan kata soleh. Soleh artinya apa? Benar, ya kan? Islah itu kan pembenaran. Islah artinya membenarkan suatu kerumitan supaya menjadi benar kerumitan. Tidak rumit lagi. Karena dengan perbuatan-perbuatan itu akan memperbaiki atau membenarkan keadaan seorang hamba. Soleh artinya baik. Jadi amalan amilu as-solihat, amalan soleh, dengan adanya sifat soleh untuk amal. Kenapa? Karena amalan-amalan tersebut akan memperbagus, memperbaiki keadaan seorang hamba, baik memperbaiki perkara agama dan juga dunianya, atau penghidupan dunia maupun akhiratnya. Dunia dengan keberkahan-keberkahannya dan akhiratnya dengan ganjaran-ganjarannya, serta menghilangkan kerusakan dirinya, yang pada akhirnya ia akan menjadi golongan orang-orang yang soleh lagi baik, karena berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dalam surganya nanti di akhirat nanti. Maka berikanlah mereka kabar gembira. Jadi ayat ini khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Keduanya saling berkaitan dan suatu keharusan. La'anna lahum jannat, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga, yakni kebun-kebun yang meliputi pohon-pohon yang indah, buah-buahan yang menggiurkan, naungan yang sejuk, dahan-dahan dan ranting-ranting pohon yang rimbun. Itu nanti balasan salah satu nikmat di surga. Atau salah berapa ini? Bukan salah satu. Berapa aja lah, ini belum seberapa dari apa yang ada di surga, tidak terbayangkan. Dengan itu semua, jadilah ia sebagai taman-taman yang dinikmati oleh orang yang masuk ke dalamnya dan dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya. Jadi jannat itu seperti bubasatin atau taman-taman, kebun-kebun. Nah, kemudian jannat di sini disifati lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat setelahnya, tajri min tahtihal anhar. Kita sering mendengar kalimat ini. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ia mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, ini sungai-sungai air, susu, madu dan khamar, di mana mereka mengalirkannya bagaimanapun cara yang mereka kehendaki. Seperti di sini sungai-sungai tersebut alirannya itu beragam. Airnya itu bukan sekadar air tawar, ada yang susu, ada yang madu, ada juga yang khamar. Nah, di khamar nanti itu ada versinya tersendiri. Hah? Ah, wallahu alam. Wallahu alam, enggak tahu. Ya apapun ya, segala kenikmatan dan keinginan kita, insya Allah di surga nanti itu akan ditunaikan. Di mana mereka mengalirkannya bagaimanapun cara yang mereka kehendaki. Berarti nanti orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki berada di surga, dan semoga kita termasuk di antara mereka, Allahumma amin. Itu mereka dengan rahmat Allah dan dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah pula, mereka dapat mengalirkannya bagaimanapun cara yang mereka kehendaki nanti di surganya. Karena itu wilayah mereka, kekuasaan mereka, dan mengalirkannya kemanapun mereka inginkan. Sekarang bayangkan jika kita di dunia, kita memiliki petak sawah, kemudian di sampingnya ada pohon juga, ada sungai. Nah, kemudian kita tinggal mengalirkan sungai itu ke arah manapun yang kita kehendaki. Itu sangat indah. Dan di dalam sungai tersebut jernih. Kemudian di dalamnya ada misal segala jenis ikan yang kita senangi misalnya. Itu adalah suatu keindahan yang mungkin kalau misal kita melihat gedung-gedung itu masih kalah jauh indahnya. Nah, ini bagaimana dengan di surga yang tiada taranya, tiada sebanding apapun di dunia dengan kenikmatan di surga. Nah, dan darinya pohon-pohon itu disiram hingga tumbuhlah buah-buahan yang bermacam-macam. Masya Allah, kalau misalnya dunia aja kita bayangkan, ada kita mempunyai air terjun, gak terlalu tinggi lah, terus di bawahnya ada pepohonan, tumbuhan yang kita tanami, dan kemudian tumbuh setelahnya, setelah terkucurnya air itu, tumbuh buah-buahan yang kita kehendaki. Bayangkan. Namun bayangan kita, seberapa tinggi pun bayangan kita, itu masih belum ada apa-apanya jika nanti di surga. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Nah, nanti insyaallah ada semacam khilafiyah di antara ulama, maksudnya apa dari kalimat ruziqna min qabl? Hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Apa maksudnya di dunia atau maksudnya gimana? Mudah-mudahan nanti sampai insyaallah. Maksudnya buah-buahan ini sama dari sisi jenis dan sifatnya. Buah-buahan ini yaitu yang mereka dapatkan di surga ketika itu sama di sini dari sisi jenis dan sifatnya, karakternya. Dan karakternya dimaksud adalah karakter zahir ya. Dan sama di sini ya bukan berarti memastikan mirip sama plek gitu, enggak, wallahu alam. Tetapi kemungkinannya adalah serupa. Dari sisi jenis, jenis berarti apa? Nama-namanya mungkin. Nah, dan juga rupa secara zahirnya. Wallahu alam. Semuanya sama rata dalam kelezatan dan keunggulannya. Tidak ada buah-buahan yang busuk dan mereka tidak memiliki waktu kosong dari kenikmatan. Jadi di dalam surga itu full kenikmatan doang isinya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala janjikan keabadian di sana. Mereka selalu berada dalam kenikmatan dengan buah-buahannya. Dan ingat, tidak sekadar pepohonan atau buah-buahan yang kita dapatkan di sana. Wallahu alam, hal-hal lain yang kita tidak tahu sekarang. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan bukan dalam surat Al-Insan. Dalam surat As-Sajdah itu ada satu ayat yang mengisyaratkan bahwasanya kita tidak ditampilkan bagi kita beberapa hal yang menjadi qurrata ayun, yaitu yang bisa menetapkan pandangan mata saking indahnya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Itu ada hal-hal yang tidak Allah wartakan di sini. Tidak Allah kasih tahu kepada kita di dunia. Melainkan Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita insyaallah. Dan kita semoga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya pada kita semua dan juga kaum muslimin secara keumuman. Itu kita tidak mengetahui sekarang. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan menciptakan segalanya. Dan firman-Nya, wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Ya, serupa mutasyabiha, saling menyerupai, atau buah-buahan yang serupa. Menurut suatu pendapat, berarti di sini ada khilafiyah tadinya. Ada pendapat lain. Serupa dalam namanya, namun berbeda di dalam rasanya. Ada juga yang berpendapat, serupa dalam warnanya, namun berbeda dalam namanya. warnanya sama namun berbeda dalam namanya. Bagaimanapun ini ijtihad para ulama, ada juga yang berpendapat sebagian serupa dengan sebagiannya lagi dalam keunggulan, kelezatan dan kenikmatannya. Dan yang terakhir ini mungkin pendapat yang terbaik menurut Syekh As-Sa'di. Apa pendapatnya? Serupa, sebagian serupa dengan sebagian lainnya dari segi keunggulan, kelezatan dan kenikmatannya. Kalau misalnya di dunia juga seperti itu. Jeruk misalnya dengan apa? Itu mungkin ada keserupaan dari segi keunggulan. Jeruk dengan apa? Ada serupa dengan dengan buah dari segi kelezatan atau dari segi kenikmatan dengan buah lainnya. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang kediaman mereka, makanan mereka dari makanan dan minuman dan buah-buahan mereka, berarti di sini Allah telah menyebutkan apa sebelumnya? Pertama kediaman mereka yaitu jannat. Kemudian makanan mereka, yang mana makanan tersebut dari makanan dan minuman, apa yang akan mereka makanan dan buah-buahan. Kemudian Allah menyebutkan pula istri-istri mereka, berarti ini yang ketiga. Ya. Kenikmatan, penyebutan kenikmatan yang ketiga setelah kediaman, setelah makanan dan juga setelah sekarang istri-istrinya. Otomatis ini istri-istri untuk laki-laki saja, bukan untuk perempuan. Ya. Lalu dia menjelaskan tentang sifat mereka dengan sifat yang paling ideal. Sifat-sifat istri tersebut dengan sifat-sifat yang paling ideal. Cuma satu kata sifatnya, tapi mencakup apapun. Dia meringkasnya Allah Ta'ala dan membahasnya seraya berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah. Itu aja sifatnya. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang mutahharah, yang disucikan, yang suci. Nah, mutahharah. Ini misalnya perempuan bernama mutahharah, itu didoakan oleh orang tuanya sebagai perempuan surgawi sebenarnya. Dan Allah tidak mengatakan suci dari satu aib saja, demi mencakup segala macam kesucian. Mereka itu suci akhlaknya. Tentu nanti di surga tidak ada kejahatan. Ya, tidak ada kejahatan, tidak ada perzinahan, tidak ada pembunuhan, tidak ada yang lain-lainnya, pencurian tidak ada. Suci tubuhnya, suci lisannya, suci penglihatannya. Akhlak-akhlak mereka penuh cinta yang disukai oleh suami-suami mereka dengan akhlak yang baik. Berhias diri yang paling indah dan bertata krama, baik lisan maupun perbuatan. Juga suci tubuh mereka dari haid, nifas, mani, air seni, kotoran, lendir hidung, air ludah dan bau yang tak sedap. Itu semua juga berlaku pada laki-laki. Jadi pada nanti tidak ada taklif syar'i di sana, tidak ada pembebanan syar'i. Dan tidak ada yang namanya kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kita kencing misalnya di surga setelah minum dan sebagainya, kemudian lapar, kemudian kekenyangan, enggak ada seperti itu. Karena yang namanya kelaparan itu kan bukan kenikmatan. Kekenyangan itu juga bukan kenikmatan. Yang ada hanya kenikmatan. Sehingga yang namanya tidak nikmat itu tidak ada dalam surga. Masyaallah kan. Dan juga suci penampilan mereka dengan kesempurnaan kecantikan, di mana tidak ada aib sama sekali pada diri mereka. Namun di sini kesempurnaan di sini tentu tidak bisa diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempurnaan, ini kesempurnaan yang memang Allah berikan khusus untuk penghuni surga, yang mana kesempurnaan tersebut bagaimanapun tidak kesempurnaan mutlak sebagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada aib sama sekali pada diri mereka, tidak pula buruk rupa. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan-perempuan atau istri-istri duniawi itu mereka tidak akan buruk rupa nanti di jannah. Meskipun mungkin di dunia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan penuh kekurangan misalnya, namun di surga nanti tidak ada lagi hal seperti itu, yang ada hanya kenikmatan dan kesempurnaan, yang mana bagaimanapun masih ada batasnya. Akan tetapi mereka itu baik-baik lagi, cantik-cantik, suci lisan dan pandangan mereka, yang sopan lagi menundukkan pandangan mereka terhadap suami-suami mereka. Sopan lisan mereka dalam bertutur kata yang jauh dari perkataan yang buruk. Dalam ayat ini disebutkan yang menyampaikan kabar gembira, yang diberikan kabar gembira dan apa-apa yang menjadi kabar gembira serta sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya. Berarti ada empat rukun di dalam ayat ini. Rukun pertama, rukun yang disebutkan apa? Menyampaikan kabar gembira, wabashir, ya kan? Wabashir. Kemudian yang diberikan kabar gembira, alladzina amanu wa amilus solihat, itu. Yang diberikan kabar gembira adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Tadi yang menyampaikan kabar gembira siapa? Wabashir, tadi kata Syekh As-Sa'di adalah para nabi, yaitu Muhammad SAW dan juga para da'i. Itu yang pertama, yang menyampaikan kabar gembira adalah para nabi atau Nabi Muhammad dan juga para da'i. Yang diberikan kabar gembira adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa-apa yang menjadi kabar gembira? Tadi apa-apa yang menjadi kabar gembira ada empat. Yang pertama apa? Jannatin tajri min tahtiyal anhar. Ya. Yang kedua apa? Samarah, buah-buahan, rezeki dari buah-buahan. Yang ketiga apa? Azwaj, yaitu istri-istri yang suci. Dan yang keempat adalah hum fiha khalidun, yaitu keabadian di dalamnya. Serta sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya. Apa sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya ada dua, beriman dan beramal soleh. Itu jadinya. Ya. Ini dalam kalimat ini, masya Allah, dalam ayat ini disebutkan yang menyampaikan kabar gembira siapa tadi? Nabi Muhammad dan juga siapapun pengikutnya daripada para da'i, ya, termasuk sahabat dan lainnya. Kemudian yang diberikan kabar gembira siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa-apa ya? Apakah yang menjadi kabar gembira? Empat tadi, jannat, kemudian thamarah, kemudian azwaj, mutahharah, kemudian al-khulud, yaitu keabadian di dalamnya. Kemudian sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya ada dua, yaitu beriman dan beramal soleh. Baik, alhamdulillah. Nah, di sini kemudian dijelaskan yang menyampaikan kabar gembira itu adalah Rasulullah atau umat yang berada dalam posisinya. Maksudnya bukan posisi Rasul, bukan, melainkan posisi sebagai penyampai, yaitu da'i. Dan penerima kabar gembira adalah orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Maksudnya digabungkan antara iman dan amal soleh, bukan amal soleh saja tapi tanpa iman, dan juga sebaliknya. Sedangkan hal yang menjadi kabar gembira itu adalah surga-surga yang telah disebutkan sifat-sifatnya. Dan sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya adalah keimanan dan amal soleh. Jadi itu tadi, alhamdulillah. Jadi kita sudah tahu empat rukun dalam ayat ini. Empat rukun, kemudian cabang-cabangnya dan syarat-syaratnya, alhamdulillah telah kita ketahui sehingga kita praktikkan insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita semua tanpa kecuali amal-amal baiknya. Karena tidak ada jalan lain yang menyampaikan kepada berita gembira itu kecuali dengan kedua sebab tersebut, yaitu keimanan dan amal soleh. Dan kedua tersebut wajib dirangkap tanpa dipisah, gak boleh. Ini merupakan kabar gembira terbesar yang diucapkan oleh semulia-mulia makhluk dengan sebaik-baik faktor penyebabnya. Yang diucapkan oleh semulia-mulia makhluk adalah Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik faktor penyebabnya adalah keimanan dan amal soleh. Ayat ini juga menunjukkan sunnahnya memberikan kabar gembira bagi kaum mukminin. Itu satu. Disunahkan memberikan busho, kabar gembira bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Jadi jangan jadikan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang paranoid, optimisme dan juga ketakutan dan sebagainya, apapun itu kondisinya, ya. Meskipun memang dalam keadaan perang, namun tetap disunahkan untuk memberikan kabar gembira bagi pasukannya. Di antara kabar gembira misalnya, jika kalian mati syahid maka gini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan buat kaum muslimin itu optimis, pesimis. Memang layak bagi kita untuk mengeluarkan atau memberikan kekhawatiran atau kabar buruk agar waspada dan sebagainya, namun jangan sampai kita berlebihan dalam menyampaikannya sehingga umat pun khawatir dengannya dan mereka tidak lagi percaya dengan kehidupan dan juga putus asa. Dan itu salah. Dan itu salah. Sebagaimana kalau misalnya untuk zaman sekarang sudah tidak layak lagi kita menampilkan misalnya foto-foto pembantaian surya, video-video pembantaian surya, itu bukan waktunya lagi. Sekarang waktunya untuk bangkit. Bagaimana agar jangan sampai kejadian tersebut ada terulang atau ada di negeri kita atau sekitar kita, na'udzubillah. Begitu. Jadi jadikan termotivasi orang-orang dan jangan sampai membuat orang-orang pesimis dengan keadaan kita, kemudian apatis dan antipati terhadap kondisinya. Karena bagaimanapun keadaan di dunia, bagi orang-orang mukmin itu mereka pasti akan bersabar. Ajaban li amrul mukmin, yaitu sungguh keajaiban kata Rasulullah bagi seorang mukmin. Nah, kalau misalnya di sini in asabahu dharra, jika dikenai dengan keburukan, musibah, sabar, yaitu bersabar. Dan sebelumnya jika in asabahu sarra, jika dikenai dengan kegembiraan, syakar, bersyukur. Jadi kaum mukminin itu mereka bersyukur dan bersabar sesuai dengan kondisinya. Nah, bersyukur di sini kalau dalam kondisi ini amat dan meninggi. Namun dalam kondisi meninggi, misalnya kaum mukminin, kaum muslimin di negeri kita sedang masa-masanya bergembira misalnya. Nah, dalam posisi ini jangan memberikan kabar gembira saja, melainkan juga memberikan peringatan pada kaum mukminin agar mereka jangan terlalu bergembira dengan yang telah Allah berikan dari keutamaan, sehingga mereka ingat siapa mereka dan mereka masih di dunia. Nah, sebaliknya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, jangan hanya memberikan rasa pesimisme dan juga kabar buruk. Karena bagaimanapun kehidupan dunia ini berselang-seling antara keburukan dan kebaikan. Tidak ada yang baik selamanya dan tidak ada yang buruk selamanya. Dalam artian yang namanya takdir itu tidak hanya datar. Kemudian sampai mana kita? Ayat ini menunjukkan sunnahnya memberikan kabar gembira bagi kaum mukminin dan membangkitkan semangat mereka untuk beramal lebih giat, yaitu dengan menyebutkan balasan perbuatan mereka dan hasilnya, yaitu fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan dari amal-amalan. Karena dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan dari amalan dan balasannya, itu akan membangkitkan motivasi dan juga akan membangkitkan hasrat kaum mukminin untuk selalu beramal. Karena dengan hal tersebut perbuatan akan lebih mudah dan ringan, ya, sahih. Misalnya dalam suatu kajian ada pembahasan tentang neraka saja, kajian tematik misalnya. Kalau misalnya dalam kajian tersebut yang dibahas tentang azab-azab neraka saja dan juga kengeriannya, itu sangat membuat antipati mereka. Menyulitkan sekali. Sehingga mungkin pematerinya di akhir perlu juga membubuhkan tentang janji-janji kenikmatan bagi orang-orang yang takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala misalnya. Jadi jangan full tentang neraka. Dan saya pikir rata-rata pemateri juga tidak mau menceritakan tentang full neraka karena itu juga serem buat dirinya. Dan sebesar-besar berita gembira bagi seorang manusia adalah taufiknya kepada keimanan dan amal soleh. Itu sebesar-besar berita gembira. Dan hal tersebut merupakan awal dan asal dari berita gembira. Jika seseorang aslinya kafir misalnya, kemudian masuk Islam, maka apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan kegembiraan. Terlebih jika orang kafir tersebut yang tadinya kafir itu Allah Subhanahu wa taala hidayahkan melalui kita, itu rasa gembiranya sangat-sangat. Karena apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya, langsung gitu. Lebih baik dari dunia dan seisinya tentu saja. Karena dia dijanjikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan juga alhamdulillah kita melihat orang menjadi baik itu kan senang kita. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya jangan langsung senang kalau misalnya ada orang masuk Islam. Lihat dulu dia masuk Islam versi apa? Apakah masuk Islam versi Ikhwanul Muslimin atau versi Hizbut Tahrir atau versi apa? Bukannya dia bersyukur ya, at least minimal masuk Islam itu udah selamat insyaallah dari nerakanya, minimal satu, udah satu step yang sangat signifikan. Emang mereka ikhwan muslim dan sebagainya dianggap kafir atau gimana? Jadi bagaimanapun kita layak bergembira. Bahkan misalnya masuk Islam di tangan seorang jamaah tabligh misalnya, itu udah alhamdulillah. Bagaimanapun itu sudah memasuki tahap yang sangat baik. Yang mana mungkin kalau misalnya nih, seseorang masuk Islam, itu kan belum banyak dia pemberbanannya, karena dia masih newbie, masih belum tahu banyak-banyak, masih belum tahu banyak hal kan. Dan jika dia mati setelah itu, wah dia suci sekali, alhamdulillah, langsung sudah. Nah sekarang coba bayangkan kita, bandingkan kita yang ngomong seperti itu misalnya. Jangan bergembira dulu dengan orang yang masuk Islam. Siapa tahu dia masuk Islam di tangan seorang sufi, kemudian bakal ikut sufi. Minimal dia setelah syahadat, dua kalimat syahadat, dan juga mau berikrar dan juga mau menunaikan dengan niatannya, itu dalam kondisi itu dia sudah suci sekali, seperti sucinya bayi. Karena itu pertaubatan yang terbesar, bertaubat dari kekufuran, pertaubatan yang paling besar. Nah anda yang misalnya seperti kita, kita udah banyak berdosa kan. Kalau misalnya kita dengan ngomong gitu, posisi kita sekarang sebagai seorang beriman yang sudah senior, kemudian misalnya naudzubillah Allah wafatkan ketika kita misalnya belum bertaubat, nah sekarang siapa manzilah yang lebih tinggi? Orang yang baru masuk Islam, karena masih suci, sedangkan kita, ya kita sudah berapa banyak dosa kita. Jadi kita bergembira dengan orang-orang yang telah bertaubat misalnya, kemudian misalnya dari tadinya preman, kemudian sudah mulai ke masjid, itu sudah sebenarnya menggembirakan. Alhamdulillah, lebih baik daripada tidak sama sekali. Atau misalnya seorang yang koruptor kemudian menyerahkan uangnya, ya kita masa pura-pura itu pencitraan dan sebagainya. Ya bukan gitu juga, kita gak tahu kan. Kecuali kalau memang sudah ada indikasi pencitraan benar-benar, nah itu mungkin. Tapi kalau misalnya memang kita ketahui seseorang bertaubat secara zahir, kita hukumi zahir, dan urusan dia hatinya benar atau tidak, taubat sambel atau taubat nasuha, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika misalnya dia kembali, nah kita wajib untuk menegurnya kembali. Ya, kalau dia kembali kepada keburukannya. Nah, dan hal tersebut merupakan awal dan asal dari berita gembira, dan yang setelahnya adalah berita gembira ketika mati, dan yang setelahnya adalah sampai kepada kenikmatan tersebut yang abadi. Kita mohon kepada Allah dari karunia-Nya Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan menggali faedah kata per kata insyaallah dari kata wabashir. Ya, kita mulai dari ayat ini lagi, ulang lagi, wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wabashir. Bashir itu adalah fi'il amr kan, yaitu kata perintah. Bashir di sini kalau diartikan sampaikanlah berita gembira. Asalnya basyara yubashiru itu menyampaikan berita atau mewartakan, itu basyara yubashiru. Nah, at-tabshir al-ikhbaru bima yadhharu atharuhu 'alal basharah. Dikatakan basyara yubashiru masdarnya itu adalah tabshir, tabshir. Tabshir. Tabshir itu adalah menyampaikan kabar yang bisa membuat atau yang bisa membekas pada kerutan kulit. Apa hubungannya itu? Atau pada zahir kulit. Zahir kulit berarti permukaan kulit ini. Permukaan kulit. Jadi gimana korelasinya? Tabshir itu adalah menyampaikan kabar yang bisa, yang membekas pada atau berefek pada zahir kulit. Maksudnya kabarnya benar-benar. Ya, kabarnya benar-benar itu apa korelasinya dengan kulit? Ya, misalnya buat orang. Membuat orang itu ada perubahan dalam raut mukanya. Nah, zahir kulit misalnya seseorang diberi kabar gembira, dia otomatis akan tersenyum dan akan berkerut sedikit kini ya. Kalau misalnya sebagian orang disampaikan kabar gembira, matanya hilang. Kenapa? Karena ketawa, matanya hilang. Mulutnya kegedean, matanya ketawa, matanya hilang. Nah, itu kabar gembira. Namun bisa juga tabsyir itu untuk kabar buruk. Jadi sebenarnya bushro atau basyaru yubashiru itu bisa kabar baik dan bisa kabar buruk. Sebagaimana seseorang menyampaikan kabar buruk, kemudian orang yang disampaikan kepadanya itu murung. Nah, ini berarti bushro juga. Jadi basyaru yubashiru itu kabar yang bisa berefek pada permukaan kulit. Maksudnya permukaan kulit wajah, bukan permukaan kulit perut misalnya. Orang diberi kabar gembira kemudian tiba-tiba perutnya mengecil atau apa, itu gak nyambung kan. Karena otaknya atau ya otaknya gak ada di sana. Kemudian, tapi mayoritasnya Bashar, Bashir atau Bushra atau Bashir ini dimutlakan untuk kabar gembira. Baik itu dikaitkan dengan pengkabaran tertentu atau tidak, yang penting Bashar, Bashiru itu mayoritasnya dimutlakan pada kabar gembira. Kalau misalnya untuk kabar buruk itu biasanya muqayyad, dikaitkan dengan sesuatu seperti wabashiruhum bi'adzabin alim, yaitu sampaikanlah berita pada mereka dengan azab yang pedih. Nah, ini dengan adat keterkaitan dengan azab yang pedih. Berarti kalau basyaru yubashiru digunakan untuk keburukan, untuk berita buruk, maka diharuskan atau biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang buruk tersebut. Adapun kalau misalnya mutlak, misalnya saya bilang ke Taufik, Taufik, bushro lakum, lakum artinya untukmu, bushro. Nah, di sini saya maksudkan berarti apa? Kabar gembira, karena tidak ada pemutlakan dengan keburukan-keburukan. Baik, alhamdulillah insyaallah. Nah, sekarang wabashiril ladzina amanu, amanu itu berarti apa? Keimanan yang artinya tasdiqu aljazim bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan, yaitu tasdiq membenarkan dengan keyakinan di hati, ya, di jantung, di qalb, juga mengikrarkan di lisan dan juga mengamalkannya di pada anggota tubuh. Itu rukunnya. Tidak boleh terpisah sama sekali dan tidak boleh ada yang hilang. Yaitu apa? Mempercayai dengan keyakinan di hati, mengikrarkan di lisan dan mengamalkan di arkan, yaitu rukun-rukun tubuh, anggota-anggota tubuh. Nah, seseorang yang memang beriman, dia pasti tidak terlepas dari amal soleh, wajib. Wa amilus solihat, makanya di sini dengan waw bukan au, dengan waw, waw dan, ya, berarti dua ini harus bareng, berbarengan, bersandingan dan tidak boleh terpisah di sini. Kalau misalnya dengan au, berarti boleh pilih, berarti boleh pilih. Kalau misalnya dengan au, misalnya amanu au amilus solihat, nah itu berarti orang kafir tidak beriman, tapi mereka beramal soleh, diterima berarti. Ah, tidak. Atau orang yang beriman namun tidak pernah beramal diterima juga? Oh, tidak. Nah, di sini maka disebut amilus solihat, amalan mereka yang beramal soleh. Jadi al jannatu tunalu bil imani wal amal as soleh. Jannah, surga itu didapatkan dengan keimanan dan juga amalan soleh. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, kata tafsir, kata Al-Qurtubi, al-jannatu tunalu bil iman wa darajatu tustahaqqu bil a'mal as-solihat. Surga itu didapatkan dengan keimanan. Nah, sekarang adapun derajat-derajat dalam surga itu diberikan sesuai dengan kadar amalan-amalan soleh, sesuai dengan kadar amalan-amalan soleh. Jadi orang yang beriman itu pasti ke surga. Namun di sini maratib atau derajat surga tersebut sesuai dengan amalan solehnya. Adalahum jannat, bahwasanya bagi mereka adalah surga. Jannat diartikan sebagai surga, dan al jannat artinya adalah al basatin, yaitu taman-taman atau kebun-kebun. Wa innama summiyat jannatun liannaha tujinna, liannaha tujinnu man fiha ay tasturuhu bisyajariha. Disebut jannat, disebut taman-taman atau kebun-kebun jannat karena dia tujin jannay yujinnu artinya adalah menutup man fiha, siapapun yang berada di dalamnya. Mengerti enggak? Menutup siapa yang berada di dalamnya. Surga disebut jannah karena jannah itu tujinnu man fiha, yaitu menutup siapa yang ada di dalamnya. Dengan apa? Dengan pepohonan. Dengan pepohonan. Dengan pepohonan di sini. Ya, karena materi jin nun jim nun nun itu artinya tersembunyi, tertutup, menutup rata-rata. Min tahtihal anhar tajri, min tahtihal anhar tajri artinya mengalir. Ya, makanya ada sedekah jariah, yaitu sedekah yang mengalir pahalanya, bukan uangnya yang mengalir. Tapi pahalanya yang mengalir. Ya bisa aja kemudian maksudnya ganjarannya, bisa aja ganjarannya uang yang kemudian mengalir mungkin. Bisa aja ganjarannya itu kesehatan, bisa, dan yang lain-lain. Min tahtiha, dari bawahnya, taht bawah. Ha di sini kembali ke mana? Ke syajarah. Tahta asjariha, asjaril jannah. Di sini enggak ada asjarnya kan? Ya, enggak ada asjarnya. Nah, berarti kalau misalnya di bawah surga itu ya kita juga enggak terbayang juga gimana. Tapi di bawah pohonnya al-anhar. Al-anhar adalah sungai-sungai. Yang dimaksud di sini al-anhar adalah ma'ul anhar, yaitu air-air sungai-sungai tersebut. Sekarang kita bayangkan andai misalnya di hutannya. Ya, kalau hutan Indonesia, hutan dunia memang ngeri, takutnya banyak binatang buas. Andai misalnya di hutannya, andai misalnya memang ada banyak binatangnya, namun binatang, semua binatang itu semuanya jinak dan bisa kita perintahkan, andai khayalan tingkat tinggi. Nah, kemudian hutan tersebut dengan pohon-pohon dan akar-akarnya, kemudian mengalir, kita lihat mengalir air di semua permukaannya. Itu air doang mengalir, tapi enggak sampai membanjiri, enggak, tapi mengalir. Kalau misalnya kita lihat foto, itu ada semacam mirip sengkedan tapi lebih rapat lagi, kemudian air-air mengalir, itu betapa indahnya. Nah, sekarang kalau ditambah pohon-pohon yang menjulang tinggi dan indah semua, dan yang mana semua lukisan yang di pikiran kita itu enggak ada apa-apa yang ada di surga. Nah, itu bayangkan kalau misalnya di dunia saja, kemudian kita terduduk di bawah pohon dengan air yang mengalir mengucur. Biasanya kalau misalnya perempuan duduk di itu, kemudian kaki apa celana dilipat ke atas ya, kemudian pakai semacamnya ya. Kok udah ada langsung pertanyaan? Panjang banget lagi. Ini sepertinya curhat ini. Enggak apa. Iya. Jadi bayangkan seperti itu. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu. Kullama, setiap mereka ruziqu, diberi rizki minha. Mereka diberi rizki darinya, min thamarah, dari buah-buahan. Sebagai rizki bagi mereka, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah maka di sini inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Nah, di sini min qablu ya kan. Nah, min qabl di sini bisa diartikan oleh Al-Qurtubi, dikatakan min qablu yakni fid dunya, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu di dunia. Tapi tentu saja tidak sama. Nah, kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Wa fihi wajhan, ada dua sisi yang perlu diketahui tentang hal ini. Yang pertama, annahum qalu hadza alladhi wu'idna bihi fid dunya. Yang pertama, tafsirannya apa? Dari qalu hadza alladhi yuzikna min qabl, inilah yang telah diriskan kepada kami sebelumnya di dunia. Maksudnya, ini adalah yang telah dijanjikan kepada kami di dunia. Itu pertama. Ada juga takwil atau tafsir yang kedua, hadzal ladzi ruziqna fid dunya, ini adalah apa yang telah kami diriskan kepada kami di dunia. Maksudnya dengan kemiripan-kemiripan ini. Dengan kemiripan-kemiripan buah-buahan ini. Jadi yang pertama tadi tidak menyatakan miripnya buah-buahan tersebut, melainkan menyatakan bahwasanya inilah yang kami yakini di dunia. Dari rezeki-rezeki yang dijanjikan, yang telah diwartakan kepada kami, dan kami meyakininya sehingga sekarang kami mendapatkannya alhamdulillah di dunia, di akhirat. Nah, kalau takwil yang kedua, ini adalah apa yang mirip dengan yang telah dirizkikan kepada kami di dunia. Buah-buah tersebut nyata. Dan kemudian mereka kembali teringat masa lalunya, karena memang orang-orang di akhirat, baik itu penghuni neraka atau penghuni surga, itu akan teringat dengan masa lalunya di dunia, amal-amalannya. Makanya sebagian atau banyakkan penghuni neraka itu akan mengatakan, kami akan kembali ke dunia untuk beramal soleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melakukannya. Karena apa? Nanti manusia akan berbuat itu lagi. Nah, Kemudian takwil kedua atau tafsir kedua tadi, ini adalah yang telah dirizkikan kepada kami di dunia, maksudnya miripnya. Li'anna launaha yushbihu launa samari dunia, karena warnanya itu mirip dengan warna-warna buah-buahan di dunia. Dan ketika mereka memakan buah-buahan tersebut, ternyata rasa dari buah-buahan tersebut itu tidak seperti yang di dunia. Walaupun warnanya mirip dan mungkin bentuknya mirip, sehingga merasa, wah, ini persis dengan apa yang di dunia. Kemudian dimakan, oh, ternyata beda rasanya. Waqilah, dan ada yang mengatakan min qablu di sini artinya adalah fil jannah, yaitu di surga. Berarti kalau ditafsirkan dengan tafsiran ketiga ini, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu di surga. Yaitu tiap mereka mendapatkan buah-buahan tersebut, ah ini kemarin yang saya dapetin, kemarin yang saya dapetin. Gitu. Ah, yani fil jannah li'annahum yurzaquna tsumma yurzaqun. Yaitu mereka mendapatkan rezeki itu, kemudian mereka mendapatkan lagi, menambah lagi dan menambah lagi. Enggak habis-habis kenikmatan di sana, tidak terputus. Kalau misalnya di dunia bisa terputus kenikmatan, kemudian tersambung lagi, ya kan? Kalau di akhirat, di akhirat, namun di surga itu tidak terputus dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian waktu bihi mutasyabiha, dan mereka diberi buah-buahan yang serupa. Nah, di sini ada tiga tafsiran yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Tafsiran dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Al-Hasan dan yang lain-lainnya, Hasan Al-Basri. Maksud dari mutasyabihah di sini bahwasannya buah-buahan tersebut saling mirip satu sama lain dari segi penampakan. Dari segi lahiriah, zahirnya itu mirip satu sama lain buah-buahan di surga itu. Namun ternyata berbeda rasanya. Berbeda rasanya, itu tafsiran pertama. Bentuknya hampir mirip, ya. Namun beda ternyata rasanya. Ingat, ini mutasyabihah di sini beda dengan mutamatsilah. Mutamatsilah itu sama atau mutasawi, itu sama. Kalau mutasyabih itu menyerupai. Kemudian tafsiran kedua untuk mutasyabihah, untuk buah-buahan ini, Ikrimah berkata bahwasanya buah-buahan di akhirat itu serupa dengan buah-buahan di dunia, ya. Namun sifat-sifatnya itu berbeda. Di sini sifatnya mungkin rasanya, indahnya, atau misalnya kemanisan dan kelezatannya, itu yang berbeda. Kemudian Ibnu Abbas juga memiliki perkataan lain, bahwasannya kalimat-kalimat ini itu semua adalah kalimat ta'ajjub, yaitu kalimat kaget, takjub. Karena apa? Karena tidaklah di dunia itu ada di akhirat yang sama dengan apa yang di akhirat, yang sama dengan apa yang di surga, melainkan hanya kesamaan dari segi nama, katanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yaitu apa? Tidak ada kesamaan antara dunia dengan akhirat dari buah-buahan dan semacamnya, kecuali kesamaan nama saja. Seperti misalnya pohon, ya namanya pohon. Dalam di dunia namanya syajarah, di akhirat namanya syajarah juga. Al-air namanya alma. Di dunia alma, di akhirat, di surga juga ma, tapi tetap saja sifat-sifatnya berbeda. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka di dalamnya akan diberikan istri-istri. Azwaj di sini jamak dari zauj. Bukan zaujah. Zauj. Nah, zaujah itu apa? Istri. Kalau zauj, zauj itu bisa suami, bisa juga istri. Nah, di sini azwaj, istri-istri yang mutahharah, suci. Di sini katakan at-taharatu minal haidhi wal busaq wa sairi aqdharil adamiyat, yaitu suci dari haid. Nah, karena tadi ditafsirkan oleh para ulama suci dari haid berarti istri-istri, bukan suami-suami, karena suami-suami bagaimana di dunia atau di akhirat tidak akan haid. Wal busaq, yaitu air ludah, liur. Wasairi aqdharil adamiyat, dan kotoran-kotoran adami, yaitu seperti daki, keringat, belek, ingus, dan lain-lain. Dikatakan oleh Mujahid bahwasanya para istri-istri itu tidak kencing, tidak buang air besar, tidak melahirkan, tidak haid, tidak bermani, dan tidak berair ludah, dan semacamnya. Fahum fiha khalidun, dan ini adalah bersifat atau karakter yang keempat, janji yang keempat, mereka di sana berada di surga nanti dengan apa namanya keabadian. Kemudian ada beberapa pembahasan di sini dari sebuah kitab yang berjudul Surga dan Neraka, sebuah trilogi. Nah, ada beberapa yang perlu disampaikan dan layak disampaikan tentang beberapa hadis dan faedah berkaitan dengan surga, insyaallah. Dari mana sungai-sungai surga memancar? Di sini ada sebuah hadis yang cukup panjang di sini, ya, riwayat Al-Bukhari. Kita langsung ke artinya saja. Dikatakan, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat dan puasa Ramadan, adalah wajib bagi Allah untuk memasukkannya." Maksudnya wajib bagi Allah, bukan wajib taklifi, bukan, melainkan kepastian dari Allah untuk memasukkannya ke surga, baik ia berjihad di jalan Allah atau tinggal di tempat di mana ia dilahirkan. Ya, baik dia wafatnya itu berjihad di jalan Allah atau dia wafat dalam keadaan sakit, dalam keadaan berbaring, atau dalam keadaan yang sama sekali tidak kelihatan tanda-tanda kematian sebelumnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami sampaikan berita gembira itu kepada orang-orang?" Maksudnya cukup beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian sholat dan berpuasa Ramadan. Kemudian beliau tidak menjawab, melainkan meneruskan, "Sungguh di surga terdapat 100 tingkat yaitu 100 derajat yang telah disediakan oleh Allah untuk mereka yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara 2 tingkat, ya, dari 100 tingkat, jarak antara 2 tingkat aja itu sejauh antara langit dan bumi, bayangkan. Dan langit di sini wallahu alam, langitnya langit ketujuh atau keberapa jaraknya. Nah, kita langit-langit saja sudah jauh, enggak nyampe-nyampe kan. Nah, jaraknya antara 2 tingkatan itu sejauh itu. Kalau kalian memohon kepada Allah, mintalah Firdaus, karena ia adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Namun permintaan kita terhadap surga Firdaus, ya, kita memintanya, insyaallah kita memintanya. Namun jika tanpa pengamalan, itu adalah permintaan yang sebenarnya hampa. Kalau memang seseorang bersungguh-sungguh meminta surga Firdaus, maka orang tersebut, jika memang sungguh-sungguh memintanya, ia juga akan memintanya dengan amalan, bukan sekadar dengan doa. Karena ia adalah surga, yaitu Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Paling tengah dan paling tinggi, jadi seolah-olah seperti ini derajatnya. Ada yang paling banyak, itu paling dasar orang-orang, kemudian paling tinggi itu adalah yang. Nah, tapi tidak, wallahu alam, itu nanti gimana? Allah mirip dengan itu, wallahu alam. Menurutku, yaitu Abu Hurairah, beliau bersabda, di dalam, di atasnya, di atas surga terdapat arsh ar-Rahman, yaitu arsh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dari arsh tersebutlah sungai-sungai surga memancar. Masya Allah. Dari arsh tersebut sungai-sungai surga memancar, kemudian ke bawah, terus ke bawah, dan akhirnya paling dasar. Kemudian macam-macam sungai surga. Tadi kita jannatun tajri min tahtiyal anhar. Macam-macam sungai surga, kalau kita mau melirik ke surat Muhammad ayat 15. Ayat maknanya, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Jadi ada sungai-sungai yang dari air yang rasanya dan juga aromanya itu tidak akan berubah, hanya seperti itu. Ada juga sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Kemudian diriwayatkan dari Al-Hakim, dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya yaitu Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati bahrul ma'i wa bahrul asali wa bahrul labani wa bahrul khamri thumma tushaqqaqul anharu ba'd." Sungguh di surga terdapat lautan air, lautan susu dan lautan khamr. Lautan di sini ya, lautan air dan susu dan lautan khamr. Kemudian sungai-sungai dibelah setelah itu, setelah lautan-lautan itu. Itu adalah janji yang diberi Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan istri penghuni surga. Pertama bidadari. Berkenaan dengan gambaran bidadari, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 57. Yang maknanya langsung saja, maknanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air. Mereka memakai sutra yang halus. Nah, ini orang-orang beriman boleh memakai sutra yang halus nanti di sana dan sutra yang tebal. Duduk berhadap-hadapan. Demikianlah. Dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Tidak ada penyakit nanti di surga. Tidak ada penyakit dan ancaman dari misalnya buah-buahan tersebut jika keseringnya dimakan akan menyebabkan kegemukan dan sebagainya. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, Hur adalah jamak dari Haura, artinya wanita muda yang cantik jelita bermata putih. Kemudian di sini tulis Ain adalah wanita-wanita yang matanya menyatukan antara ciri jelita dan kontras. Hurin Ain. Ada hur, ada juga Ain. Jadi Ain itu adalah wanita-wanita di surga nanti yang matanya menyatukan antara ciri jelita dan juga kontras, berarti apa? Transparan. Nah, sekarang Ain itu bukan Ain. Kalau Ain itu ada mata air namanya. Kalau Ain itu adalah wanita-wanita. Jadi beda antara Ain dan juga Ain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saffat ayat ke-48, wa 'indahum qasiratut tarfi'in. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Tidak liar pandangan-pandangannya. Baik. Itu berapa berbagai hal. Dan kemudian setiap lelaki penghuni surga mendapati dua istri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan pertama yang masuk surga, wujud mereka seperti bulan malam purnama. Seperti bulan malam purnama. Mereka tidak mengeluarkan ludah, ingus dan air besar di sana. Bejana dan sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Bara api mereka adalah kayu manis. Bara api mereka adalah kayu manis. Keringat mereka adalah minyak kasturi. Nah, jika kita keringat di dunia ya ada keringatnya, tapi keringat kita di surga nanti adalah minyak kasturi yang mana menimbulkan bau. Masih menimbulkan bau. Apa aroma yang harum. Masing-masing dari mereka memiliki dua istri. Ya, jadi nanti akan mendapatkan dua istri bagi orang-orang yang berada di surga. Dan mereka tidak akan berkelahi. Tidak akan saling cemburu dengan itu. nggak bakal di nanti nggak ada kecemburuan di sana, nggak ada kecemburuan, kemudian hasad, kemudian riba dan juga lain-lain, nggak ada di sana. Kemudian mencela istri lain, kemudian memberitakannya kepada orang-orang, menyiarkan keburukan istri satunya, nggak ada di sana, nggak ada. Sumsum tulang keduanya terlihat di balik daging karena indah, tidak ada perselisihan dan tidak ada kedengkian di antara mereka. Hati mereka seperti hati satu orang, seperti bersatu. Mereka memahasucikan, yaitu bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Adapun orang yang mati syahid memperoleh 72 istri, masya Allah. Orang yang mati syahid dalam artian dia mati syahid di peperangan, bukan mati syahid karena terkena penyakit perut misalnya, bukan. Atau tertimpa reruntuhan bangunan, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Karena di sini Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid mendapatkan 6 hal di sisi Allah. Dosa-dosanya diampuni sejak tetesan darah pertamanya. Ingat berarti apa? Orang yang berjihad fisabilillah di medan perang. Tempatnya di surga diperlihatkan. Dilindungi dari siksa kubur, terhindar dari ketakutan terbesar, diberi pakaian iman, dinikahkan dengan 72 bidadari dan memberi syafaat 70 kerabatnya. Di sini bukan berarti memberi syafaat dia yang mempunyai otoritas, bukan. Melainkan dia bisa menjadi perantara bagi 70 dari kerabatnya untuk ikut masuk surga. Itu orang yang syahid. Itu orang yang syahid di medan perang. Ya, tadi karena disebut fi awali dafatin, yaitu tetesan darah pertamanya, itu orang-orang yang mati syahid di medan perang. Kalau misalnya termasuk juga misalnya seseorang misalnya menjaga area peperangan sebagai satpamnya atau sebagai penjaganya, nah kemudian tertembak, nah ini termasuk mati syahid ya? Iya, termasuk mati syahid karena dia menjaga camp atau menjaga area perbatasan milik kaum muslimin. Adapun kalau dikiaskan dengan satpam biasa atau siskamling dan semacamnya, itu wallah alam. Kiasan tersebut tidak bisa diserupakan karena kiasan tersebut kurang tepat, kurang mengena ya. Karena kalau misalnya satpam memang tugas mulia benar, namun kita dalam keadaan yang aman sebenarnya dari ancaman musuh. Kalau misalnya ancaman pencurian dan sebagainya itu beda dengan jihad fisabilillah, beda. Namun di sini kalau misalnya memang, tapi kalau misalnya negara ini sedang berperang misalnya, dan peperangan di sini bukan karena kenegaraan, bukan, tetapi karena keagamaan atau desa dengan desa lainnya. Nah, kalau misalnya yang menjaga desa satu, desa muslim dijaga oleh para penjaga, kemudian ada yang tertembak dengan oleh pasukan musuh dari non muslim atau dari kaum muslim yang munafik misalnya. Ini munafik di sini maksudnya munafik keimanan. Nah, itu di situ mati syahid karena dia menjaga apa? Menjaga area kaum muslimin dalam perangan. Itu sama jihad fisabilillah. Ya. Sebagaimana di Suriah juga. Oleh karena itu kita tidak perlu sampai berlebihan dalam ketakutan kasus misalnya Suriah dan semacamnya. Dan juga kita tidak perlu menyalahkan banyak orang-orang salah gini kenapa gitu dalam kasus Suriah. Karena bagaimanapun ini takdir Allah juga, bagaimanapun. Dan juga kita layak untuk bergembira, memberikan optimisme dan juga bergembira pada syuhada-syuhada dari kaum muslimin di Suriah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat pada mereka, yaitu mempercepat wafatnya mereka, mempercepat wafatnya mereka, dan juga mereka insya Allah tanpa ta'yin, tanpa ketentuan, kita nggak tahu, bagaimanapun kita zahiri mereka mati syahid di sana. Namun saya tidak menta'yin orang-orangnya, melainkan zahirnya saja ini adalah mati dalam peperangan dan inilah kematian syahid. Dan wallahu alam nanti Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana menilai mereka masing-masing. Iya. Oh, kalau gitu wallahu alam itu hukumnya gimana? Wallahu alam itu kondisional juga, tapi tidak tahu mau bunuh diri dan semacamnya itu. Karena kan alasan mereka kenapa mau bunuh diri itu kan kondisional, ya kan? Ngerti nggak? Jadi kan bunuh diri kan misalnya kerumunan kaum kufar, ya kan? Kemudian. mobil. Iya, iya, seperti itu. Di situ gitu kan. Iya. Yang kalau misalnya untuk orang-orang yang memang di medan perang itu mereka bakal menghalalkan, tapi kalau misalnya ulama-ulama itu tidak membolehkan. Namun bagaimana kita serahkan hukumnya nanti gimana syahid atau tidak, wallahu alam. Wallahu alam. Cuma kalau saya kalau enggak sehat ya oke. Enggak sehat itu ya kan merapan begini. Iya, makanya. Wallahu alam. Makanya oleh karena itu masalahnya kan orang-orang yang berjihad seperti itu, yaitu yang di lapangan seperti itu, mereka yang mereka dengar fatwa dari ulama yang di sekitar mereka, maksudnya yang mengerti medan mereka gitu loh. Nah, dan rata-rata ulama yang jihadi semacam itu, ya mereka menghalalkan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Bagaimanapun kan mungkin ada kondisi tertentu mungkin atau gimana, wallahu a'lam. Mungkin ada memang tidak bisa melemparkan bom dari jarak jauh, mungkin tidak ada alatnya atau gimana. Kita tidak tahu ya. Wallahu a'lam kalau urusan itu. Ana juga kasihan juga ya. Saya bisa dong ya. Kayaknya itu enggak boleh. Iya, emang itu juga termasuk dalam secara zahir bunuh diri. Secara zahir termasuk bunuh diri. Namun ya kalau misalnya mereka ada pertimbangan tertentu yang memang itu enggak bisa dilakukan kecuali dengan cara itu, misalnya, misalnya ya, wallahu a'lam. Entah. Itu bisa dikesan enggak kan? Misalnya kan ada saya bilang perang nih, ada akhirnya. Akhirnya mau diserang, maksudnya dia dilindungi dan tubuhnya gitu kan mati kan, maksudnya dia biar kairi. Tapi dia dibunuh juga gitu ya. Iya. Amirnya di depan menjadi tameng untuk yang lainnya gitu, salah lah. Menjadi ya secara gak langsung itu sama aja ar-nafs apa namanya, menyuguhkan diri sendiri gitu, sebagaimana yang bom bunuh diri itu. Makanya Allah alam nanti gimana itu, biar Allah Subhanahu wa taala yang menilai, karena kita sendiri gak tahu medannya gimana di sana. Namun ulama-ulama, para ulama mengatakan itu bukanlah termasuk mati syahid, dan wallahu alam nanti jadi gimana. Oke, itu tadi tentang bidadari diberi pakaian iman, dinikahkan dengan 72 bidadari dan 72 bidadari dan memberi syafaat 72 kerabatnya. 70 kerabatnya, wallahu alam. Pertanyaan kolektif. Apa pertanyaan kolektif maksudnya? Oh gitu. Ada sebuah hadis yang menyatakan. Jika suami meninggal dan istri tidak menikah lagi, maka di surga akan bersama kembali jika masing-masing masuk surga. Ya sahih, jika masing-masing masuk surga maksudnya jika salah satu pasangannya itu apa? Tidak kufur ya. Jika salah satu pasangannya tidak kufur. Nah, oke. Sekarang bagaimana jika mereka bercerai dan tidak menikah lagi di dunia? Itu sudah putus. Udah enggak ada lagi akad, udah enggak ada lagi keterikatan sama sekali jika mereka bercerai. Namun sekarang masalahnya kan cerai itu ada masa iddahnya. Nah, bagaimana jika misalnya wafat pada masa iddah tersebut? Misalnya, nah itu wallahu alam ya. Hukum di sini kan memang dia dalam status cerai, namun masih dalam masa penungguan yang mana itu belum terpisah antara maksudnya belum infisal benar-benar. Jadi wallahu alam kalau misalnya dalam jangka waktu yang masa iddah tersebut, wallahu alam. Adapun jika memang sudah lewat masa iddah, baik itu suaminya mati, kemudian lewat masa iddah, bukan masa iddah lagi itu, ketinggalan apa namanya? Iya, masa iddah juga, masa penungguan ibra'ul ini, pembebasan apa namanya? Janin. Wallahu alam untuk masa iddahnya. Adapun kalau misalnya sudah lewat, itu sudah tidak ada lagi keterikatan sama sekali. Apalagi kalau misalnya tolak ya. Apalagi kalau misalnya sudah menikah dengan yang lain, itu tidak mungkin. Tidak mungkin lagi berkumpul dengan suami sebelumnya. Mengerti kan? Kalau misalnya sudah ditalak misalnya, selesai lewat masa iddah, kemudian perempuan tersebut menikah dengan pria lain. Nah, nanti ketika perempuan itu mati ya sudah tidak lagi dengan pria lamanya, bukan? Tidak dengan pria lamanya. Ya, kemudian cerai lagi misalnya. Mati lagi prianya. Mau nanti di surga jam 2 gitu, enggak. Mana yang terakhir dia? Mana yang terakhir dengan pria terakhir? Dengan siapakah nanti di surga? Ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam dengan siapa nanti di surga. Kalau misalnya sudah tidak ada lelaki dunia padanya, kita tidak tahu. Dan wallahu a'lam, jika ada hadis tentangnya, saya tidak bisa, saya belum menalaah kalau misalnya ada hadis atau tidak. Jadi bagaimanapun, kita katakan wallahu a'lam nanti apa yang akan terjadi. Nomor 2, kenapa laki-laki mendapat bidadari di surga lalu wanita mendapat apa? Wanita mendapatkan kecantikan yang sempurna di sana. Kecantikan yang sempurna di surga. Dan kesempurnaan kecantikan itu tidak ada pada laki-laki, alhamdulillah. Ya kan? Enggak ada. Nah, adapun nanti kalau misalnya apakah perempuan nanti dapat bidadara di sana yang belum masih single atau itu wallahualam, kita enggak tahu. Dan kita jangan sampai merasa oh enggak adil nih, laki-laki dapat bidadari, perempuan enggak dapat apa-apa, mungkin cuma dapat yang terkumpul nabi Allah yang Bagaimanapun apapun balasannya dari Allah di surga, itu tidak akan terkiaskan dengan di dunia. Sehingga kalau misalnya kita iri, kok laki-laki bisa empat istrinya perempuan, enggak, itu di dunia kita iri. Tapi kalau misalnya di surga, nanti kita enggak bakal ada rasa seperti itu, karena kenikmatan di sana itu udah sempurna sekali. Jadi tidak ada ajam untuk iri sedikit pun. Misalnya yang perempuan, wah enggak dapat bidadara misalnya atau gimana, enggak ada waktu untuk iri. Karena apa, kenikmatan perempuan dan kenikmatan laki-laki masing-masing Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hak untuk mereka semua. Wallahu a'lam, wanita mendapatkan apa? Wallahu a'lam. Kemudian kartu tauhid. Oh, bitaqah. Hadis bitaqah. Bisa tolong jelaskan tentang kartu tauhid, maksudnya hadis bitaqah di sini ya? Iya, ada yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa sih ini? Pernah dengar sedikit. Tapi ini saya harus murojaah lagi ke hadisnya. Tidak bisa saya jelaskan sekarang, harus murojaah dulu, kemudian saya buka kitab-kitab syarahnya. Mudah-mudahan bisa saya ingat ya untuk hari Sabtu ini. Mudah-mudahan. Apa hukumnya BPJS, kartu kesehatan pengganti ASKES dan jam sostek? Saya tidak bisa mengatakan juga hukum ini, wallahu a'lam bissawab. Tidak bisa saya jawab. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika. Ini kalau